السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي، فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله. Kemudian jadilah wilayah Al-Bait di bawah Ismail. Maksudnya adalah semua kekuasaan di daerah Mekah dan sekitarnya itu di tangan Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Ya, dia yang memimpin, yang mengatur itu Ismail alaihissalam. Ini lanjutan apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika Ibrahim menikah, kemudian Ibrahim memintanya untuk menceraikannya, diceraikannya, ganti lagi dan seterusnya. Mulailah beliau mendapatkan keturunan-keturunan. Kampung tersebut menjadi luas. Yang tadinya hanya Ismail dengan ibunya dan kemudian rombongan kecil dari Jurhum. Setelah menikah-menikah dan kemudian punya anak, punya cucu, cicit, canggah dan seterusnya, semakin banyak. Menjadi sebuah kampung. Dari kampung menjadi sebuah desa. Dari desa menjadi sebuah kota, yaitu kota Mekah. Yang semuanya atau hampir semuanya dari turunan Ismail, dari Ibrahim. Sehingga yang memiliki daerah tersebut, yang memimpin daerah tersebut, ya Ismail dan turunannya. Wantasyarat durriyatuhu fil Hijaz, dan bertambah banyak keturunannya di Hijaz. Hijaz itu sekitar Mekah, Jeddah, Madinah itu Hijaz namanya. Wakasuru, jumlahnya semakin banyak. Wakanu alal Islam, dan semuanya di atas agama Islam. Di atas agamanya Ibrahim dan Ismail qurunan katsirah, sekian generasi. Mirip dengan apa? Mirip dengan kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diturunkan ke dunia cuma berdua. Kemudian semakin banyak dengan anak keturunan Adam. Di generasi pertama agamanya masih agamanya Adam. Generasi kedua masih agamanya Adam. Generasi ketiga, keempat, kelima, sampai ke berapa? 10. Ala dini abihim Adam. Hatta mada? Naam, hatta zahara asyirk fi qawmi Nuh. Hingga muncullah kesyirikan pertama kali di zaman kaum Nuh. Demikian pula Ismail dan istrinya, bukan seluruh dunia, hanya Mekah atau Hijaz. Hijaz lebih luas dari Mekah. Hijaz lebih luas lagi, mencakup Jeddah, mencakup Madinah, itu Hijaz. Maka semua keturunan Ismail dan istrinya ala dini abihim Ismail wa ala dini abihim Ibrahim. Ini ala tauhid. Ala tauhid. Sampai sekian generasi. Enggak tahu 10 atau lebih atau kurang. Kalau 10 berarti sama dengan itu. Hatta hingga muncul kesyirikan pertama kali di keturunan Ismail. Sudah kita sebut keturunan Ismail. Apa namanya? Arab. Baik. Maka Arab ini turunan Ismail semuanya di atas agama Ibrahim. Sampai muncullah kesyirikan pertama kali di Jaziratul Arab, indal Arab, yang disebabkan oleh seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Siapa? Amr ibn Luhai. Qala walam yazalu ala dzalik, mereka terus demikian, hatta kana fi akhirid dunya, hingga di akhir dunia, maksudnya di belakangan, nasya'a fihim, muncullah seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Fabtada'a syirk, mengada-adakan kesyirikan pertama kali. Wa ghayyara dina Ibrahim, merubah agamanya Ibrahim. Wa ta'ti qissatuhu insyaallah, dan akan datang nanti kisahnya insyaallah. Ringkasnya, Bu Amr ibn Luhai pergi ke Syam, bertemu dengan musyrikin di sana, berbicara, tertarik dengan apa yang mereka katakan penyebab atau meminta turunnya hujan dengan berhala. Maka dia bawa satu berhala dari mereka. Berhala ini dibuat dari batu akik ahmar, batu akik merah. Berhala ini katanya menyebabkan atau mengabulkan pemintanya, dan biasa dipakai untuk meminta hujan. Itu awalnya. Dan karena Amr bin Luhai seperti seorang dukun, suka memakai berbagai macam kerjasama dengan jin dan sebagainya, maka dibisikkan oleh syaitannya, oleh jinnya, i'ti Jeddah tajid asnaman mu'addah. Datangi Jeddah, tajid asnaman mu'addah, kamu akan dapatkan di sana berhala-berhala yang sudah kami siapkan. Datang ke Jeddah, mencari di pantai-pantai Jeddah, karena Jeddah itu pantai, menggali sana menggali sini, ditemukanlah berhala-berhala. Padahal jin tadi berdusta, dia tidak mempersiapkan. Mempersiapkan dari mana? Dia hanya tahu, atau mereka hanya tahu, dulu pernah ada berhalanya di zaman kaum Nuh. Yaitu patung-patung dalam bentuk patung-patung Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Digali-digali ketemu berhala-berhala tersebut. Dan kemudian bertambah yakin, berarti betul bisikan gaib itu ternyata ada. Wa ala kulli hal, diajarkan kesyirikan ini kepada orang-orang Arab pertama kali. Asalnya mereka mengikuti agamanya Ibrahim dan Ismail. Berarti mereka mengerti tentang tawaf, Mereka mengerti tentang salat, mereka mengerti tentang sa'i, mereka mengerti tentang Allah, mereka kenal Allah Subhanahu wa taala itu asal muasalnya orang-orang Arab. Tapi ketika datang Amr bin Luhai, mulai rusak. Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala di sekitarnya. Sampai 360 berhala. Sehingga ketika ada yang bertanya di antara kalian, apakah dulu di zaman jahiliyah ada haji? Ada. Sejak peninggalan Ibrahim dan Ismail. Tetapi barakallahu fikum, kemudian ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Ditambah bahkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Ditambah bahkan dengan sekian upacara penyembahan berhala. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma Ishaq alaihi salam fa innahu bisyam. Adapun Ishaq, maka dia di Syam. Anaknya Ibrahim alaihi salam dua, Ismail dan Ishaq. Yang ditinggalkan di Mekah, di Hijaz adalah Ismail. Sedangkan Ishaq tetap di Syam. Wa dzurriyyatuhu, dan turunannya setelah Ishaq siapa? Ya'qub. Ya'qub nama lainnya adalah Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Mufradkan nafsihi. Karena memang nama Ya'qub. Kalau sudah Banu Israel, maknanya turunan Israel. Jadi jangan salahkan Ya'qubnya alaihi salam. Jangan salahkan nabinya. Tetapi Bani Israel, kalimat Bani, ini turunannya. Turunan Israel, turunan Ya'qub, inilah yang disebut dengan Yahudi. Karena salah satu dari mereka, anaknya Ya'qub, namanya Yahuda. Wahum Banu Israel. Dan juga diantara turunan Ishaq adalah kaum Romawi. Sama saja kejadiannya seperti di Hijaz. Seperti masa pertama Adam dan Hawa. Awalnya masih di atas agamanya Nabi Ibrahim dan Ishaq. Kemudian masih di dalam agamanya Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Setelah itu mulai terjadilah pergeseran, pergeseran, pergeseran. Barakallahu fiikum. Fa abuhum Ya'qub alaihi salam. Maka bapaknya mereka Yahudi Bani Israel adalah Ya'qub alaihi salam, anaknya Ishaq, anaknya Ibrahim. Wa amr Rum, adapun Romawi, adalah bapak mereka adalah Ils ibni Ishaq. Jadi Ishaq memiliki anak yang bernama Ya'qub dan memiliki anak yang bernama Ils. Dari turunan Ya'qub itulah Bani Israel. Dari turunan Ils, bangsa Romawi. Wa mimma akramallahu bihi Ibrahim alaihi salam. Dan diantara apa yang Allah muliakan Ibrahim dengannya alaihi salam, annallaha lam yab'ats ba'dahu nabiyyan illa min dzurriyyatihi. Dan diantara kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Allah tidak mengutus seorang rasul pun setelah itu, setelah Ibrahim, kecuali dari turunan Ibrahim. Enggak ada seorang nabi pun, enggak ada seorang rasul pun yang diutus setelah Ibrahim kecuali dari turunan Ibrahim alaihi salam. Imma dari turunan Ismail wa imma dari turunan Ishaq. Barakallahu fiikum. Maka Allah katakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada turunan beliau, turunan Ibrahim, an-nubuwwah wal kitab. Kami jadikan dari turunan Ibrahim kenabian-kenabian. Dan kami berikan pada turunan Ibrahim al-kitab. Diturunkan kitab Taurat, diturunkan kitab Injil, diturunkan kitab Al-Qur'an. Wa qulul anbiya war rusul min dzurriyyati Ishaq. Hanya saja Dari sekian para anbiya, hampir seluruhnya dari turunan Ishaq, bukan dari turunan Ismail. Ini Ishaq, Ya'qub, Yusuf, dan seterusnya dan seterusnya. Wa amma Ismail, adapun Ismail, Allah tidak utus dari turunannya seorang nabi pun kecuali yang terakhir sekali dari para rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'athahu Allah ila al-'alamin kaffah. Allah utus dia ke seluruh alam secara keseluruhan. Wa kana min qablihi, dan bahwasanya dari sebelumnya, minal anbiya, kullu nabiyyin yab'ats ila qaumihi khassah. Adapun yang sebelumnya dari para nabi, semuanya diutus kepada kaumnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh alam. Wa faddalahu Allah 'ala jami'il anbiya bi asya'a ghairu dhalik. Dan Allah juga memuliakan nabinya yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, bi asya'a ghairu dhalik, dengan sekian keistimewaan-keistimewaan yang selain itu. Apa saja? Barakallahu fikum. Banyak keistimewaan-keistimewaan Rasulullah SAW di atas para anbiya yang lain. Di antaranya yang di dalam hadis, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5, atau dalam riwayat 6, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku suci dan bisa dipakai ibadah salat. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun yang didatangi waktu salat, salatlah dimanapun Anda berada. Di atas tanah, di atas batu, di atas rumput, di atas padang pasir, di atas sungai, di atas rawa, salatlah. Baik. Dan wudunya kalau enggak ada air, boleh dengan permukaan tanah. Ini ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Adapun para anbiya sebelumnya tidak diberikan kemudahan ini. Kemudian nusirtu birubbi masirata syahrin. Aku diberi 5. Di antaranya adalah nusirtu birubbi. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuhku sejauh 1 bulan perjalanan. Muslimin 1 bulan lagi baru sampai, mereka sudah ketakutan. Ini yang kedua. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku pampasan perang. Pampasan perang di zaman-zaman Nabi sebelumnya dikumpulkan di tengah padang pasir, kemudian mereka nabinya berdoa kepada Allah, dan kemudian datang petir menghanguskan semuanya. Tidak dihalalkan buat siapapun. Dikembalikan pada musuh, berbahaya. Mereka akan semakin kuat memerangi orang beriman. Diberikan kepada muslimin, waktu itu belum dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Baik, uhillat liyal ghanaim. Wa u'titu syafa'ah. Dan aku diberi syafaat. Syafaat yang kubra, para anbiya tidak bisa, tidak mampu. Hanya Rasulullah SAW. Yang kelima, innama bu'ithan nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nas kaffah. Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Wa ghairu dzalik, dan lain-lainnya dari keistimewaan-keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.